Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا نسألك علما نافعا wa amalan mutaqabbala warzuqna ya rabbana husnul kerendahan bagi ahli ilmu wal qiyama lahum, berdiri untuk menghormati mereka. Isyarat dari baginda Nabi, man tawadha li ghaniyin li ghinahu dhahaba anhu wajiban. Kemarin kami contohkan, kalau seandainya datang ke tempat ini orang kaya yang bernama Abdurrahman bin Auf, saya cium kakinya. Kalau ada orang, kalau seandainya seorang pejabat datang ke sini yang bernama Khalifah Umar bin Abdul Aziz, saya cium tangannya, saya cium kakinya, saya berdiri melompat. Karena beliau adalah seorang pejabat, tapi beliau adalah seorang yang sangat soleh. Tapi yang menghormati pejabat, yang menghormati orang kaya karena kekayaannya, 2/3 imannya hilang, runtuhlah imannya. Illa idza kana fi dzalika maslahatun tazidu ala hadhil mafsadah. Boleh datang kepada orang kaya jika bisa ditemukan satu maslahah. Satu maslahah, manfaat yang lebih gede di saat kita tidak datang ke sana. Jika kita tidak datangi misalnya. Artinya boleh saja datang, tentunya dengan pertimbangan. Datang ke Khalifah Imam Ghazali, datang kepada pemimpin, menasihati, mengingatkan, boleh-boleh saja. Atau mungkin ada seorang kaya yang perlu didekati, bukan kita mengharap hartanya. Lalu dia menginginkan seorang ustadz datang ke tempatnya, datangilah. Tapi hati-hati, jangan melirik kepada kantongnya. Jangan girang di saat minta nomor rekening. Harus menjaga, ilmu itu mahal. La siyama ayadhhaba bi ilmihi ila makani man yata'allamu minhu. Orang dulu tuh punya adab, ilmu tidak dibawa ke tempatnya orang yang belajar. Enggak ada kiai diundang, murid datang. Mendir ke rumah saya ini sampai mendengar Sibyanu, nak anak-anakku, kata Harun Rasid, biar anak-anakku di sini bisa belajar darimu, sebaiknya kau mondar-mandir datang ke sini. Yakhtalifa ila itu mondar-mandir, taraddada. Bisa belajar al-muwatta', kitab muwatta'mu, kata Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid berkata, Imam Malik, wahai alim Imam Malik, alangkah baiknya kalau kamu bisa mondar-mandir ke sini sehingga anak saya bisa belajar. Qala qultu, kata Imam Malik, aku berkata kepada Harun Ar-Rasyid, A'azzallahu al-amir, semoga Allah senantiasa memuliakan pemimpin. Lalu berkata, inna hadzal ilma wahai Harun khalifah. Wahai khalifah, inna hadzal ilma minkum mukhraj. Ilmu ini darimu asalnya. Sebab Harun Ar-Rasyid itu kalau direntet nasabnya ke atas adalah Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Ilmu itu adalah aslinya dari kamu, wahai khalifah. Dari mbahmu dulu. Dan mbahmu itu sangat muliakan ilmu, Sayyidina Abdullah bin Abbas, bagaimana dengan Khalifah Umar dan seterusnya. Fa in antum a'zaztumuhu 'azza. Kalau engkau bisa muliakan ilmu, maka ilmu akan mulia. Wa in dhalaltumuhu dhal. Kalau engkau merendahkan, maka ilmu akan rendah. Wal ilmu yu'ta wala ya'ti. Mohon maaf, Khalifah Harun, ilmu itu didatangi, bukan disuruh datang. Ada, maka atas dasar darurat inilah yuhmalu dimaknan ajalla al-ilma ajallahullahu. Barang siapa yang mengagungkan ilmu, maka Allah akan agungkan dia, Allah akan muliakan dia. Wa man ahanahu ahanahullahu. Barang siapa yang menghinakan ilmu, maka Allah akan hinakan dia. Wa hadha mu'ayanun. Ini terlihat. Orang yang tidak bisa merendahkan ilmu dihinakan oleh Allah. Kejadian ini jelas terlihat. Kana al-ulama'u qablana, ulama' dahulu sebelum kami ini. Beliau, padahal orang dulu juga. Beliau mengatakan ulama' sebelum beliau. Ini abad keberapa? Abad ketiga, abad awal-awal. Kata beliau, tapi hari ini, bukan hari ini 1439 ini, bukan. Ini dulu, 1000 tahun yang lalu ngomong begini. Ini nukil Syekh Hasyim Asy'ari. Orang dulu tuh dengan ilmunya sudah merasa, orang merasa mulia dengan ilmu. Artinya memang ilmu dihargai. Sehingga tidak pernah rindu dengan kekayaan orang, dengan harta orang. Tapi sekarang berubah. Wa asbaha ahlul ilmi al-yawma. Tapi ahli ilmu hari ini yabdhuluna li ahli dunya ilmahum. Memberikan kepada ahli dunya ilmunya, tapi pengen ditukar rahbatan fi dunyahum, mengharap imbalan dunianya. Ilmunya sudah rendah, ditukar dengan dunianya. Fa asbaha ahli dunya, sehingga ahli dunya qad zahadu fi ilmihim, enggak senang dengan ilmunya. Betul itu. Orang kaya pun akhirnya jijik. Alah. Dia kagum dengan mobil saya, berarti dia senengan, mendingan saya dong jadi orang kaya. Dia kagum dengan pangkat. Mau kiai kok kagum dengan kekayaan, kagum dengan cincin berliannya, kagum dengan ini. Orang kaya kan ketawa. Kiai aja kagum sama dunia, enggak kagum sama ilmunya. Ngapain saya cari ilmunya dia? Enggak deh. Dia aja tunduk dengan dunia saya. Dia tunduk dengan harta saya. Rendah jadi yang ulama seperti itu. Ahli dunia pun akhirnya apa? Zahadu fi ilmihim. Enggak senang dengan ilmunya. Karena apa? Wong mereka sendiri enggak kagum dengan ilmu mereka kok. Ngapain kita harus cari ilmu mereka? Buktinya apa? Mereka kemana-mana jual ilmunya untuk cari fulus. Ini. Merendahkan kan akhirnya? Lima ru'au min su'i maudihi indahum. Ahli dunia pun enggak rindu kepada ilmu. Karena apa? Ahli dunia itu menangkap ilmu agamanya itu menurut orang alim sudah enggak dianggap. Ngapain saya cari sesuatu yang mereka sendiri enggak menganggap kok? Rugi deh. Tambah jauh dari Allah. Laqad ahsana al-qadhi Abul Hasan al-Jurjani haitsu qala. Abul Hasan al-Jurjani berkata, "Wa lam aqdi haqqal ilmi in kuntu kullama." Aku belum menunaikan tugas memuliakan ilmu. Ilmu harus dimuliakan. Yang punya ilmu tugasnya memuliakan ilmunya. Belumlah aku memuliakan ilmuku jika setiap kali bada tam'un, di saat aku ada ketamakan dunia atau pangkat, sayyartuhu li sulaman, aku jadikan ilmuku itu tangga untuk menuju pangkat dan kekayaan. Artinya apa? Yang masih menggunakan ilmunya untuk sampai kepada dunia, rendah. Dia belum memuliakan ilmu. yang menjadikan ilmunya jembatan menuju pangkat, dia belum memuliakan ilmu, rendahlah dia. Walam abtadhil fi khidmatil ilmi muhjati, aku tidak akan aku kerahkan untuk berkhidmah kepada ilmu kehidupanku, bahjati darah muhjati kehidupanku, darah penghabisanku. Li akhduma man lakaitu, untuk berkhidmah kepada orang yang aku temui. Walakin li ukhdama. Ini banyak yang mencoba memahami syair ini. Sementara dikatakan bahasanya ilmu itu harus dengan mengerahkan tenaga sekuatnya untuk mendapatkannya. Tapi di sini kok diisyaratkan lam abtadil, kok tidak? Hanya mungkin menafsiri begini. Aku tidak akan mengerahkan tenagaku untuk merendahkan ilmu. Lalu dengan alasan aku berkhidmah kepada orang. Tapi aku ingin ilmu dimuliakan. Orang datang memuliakan. Ukhdama sebenarnya aku dikhidmai, bukan akunya, ilmunya. Maksudnya apa? Ini loh, ilmu ini harus dimuliakan sesuai dengan bait setentunya. Aghrisuhu izzan. Apakah sesuatu yang aku tanam dengan kemuliaan waktu aku menuntut ilmu dengan Masya Allah, dengan tawadhu, dengan kemuliaan, dengan susah payah, wa ajnihi dhillatan, lalu aku memetik ilmu, yakni aku berikan dengan rendah, dengan merengek, dengan pemberian balasan, dengan remek, merengek dengan imbalan. Idan, kalau memang begitu, sudah punya ilmu, tak taunya masih enggak bisa memuliakan ilmu, merendahkan ilmu tadi, maka fattiba'ul jahli qad kana aslama, ngikuti kebodohan lebih baik daripada harus menjadi orang alim tapi merendahkan ilmu kayak begitu. Walau anna ahlal ilmi sanuhu sanahum, kalau seandainya ahli ilmu itu bisa menjaga ilmu, maka ilmu yang menjaganya bisa tetap mulia dia. Kalau seandainya ahli ilmu bisa memuliakan ilmu, maka ilmu yang akan menjadikan dia mulia. Walau azzamuhu fin nufusi la'udzima. Kalau seandainya ahli ilmu itu, mereka mengagungkan ilmu di dalam diri mereka, niscaya mereka itu akan mulia bersama ilmu tersebut. Lakin, akan tetapi, ahanuhu, itu ahli ilmu kok malah merendahkan ilmu. Fahana, maka menjadilah ilmu itu hina. Orang enggak senang, enggak bangga. Banyak orang menuntut ilmu agama kurang bangga lagi. Karena apa? Yang punya ilmu agama tidak bangga. Wa dannasu muhayyahu, dan ahli ilmu malah dannasu mencoreng muhayyahu wajah ilmu. Ilmu malah dicoreng. Direndahkan ilmu. Bil atma'i, dengan kerakusan ahli ilmu sehingga menukar ilmumu untuk memenuhi kerakusannya tadi. Muhayyahu wajah ilmu dicoreng. Bil atma'i, dengan kerakusan keinginan untuk ditukar dengan pangkat, untuk ditukar dengan kekayaan. Hatta tajahama, sehingga ilmu itu menjadi wajahnya itu cemberut, wajahnya sudah enggak indah. Artinya ilmu sudah tidak menarik lagi bagi manusia. Selesai. Nah, ini berat. Dan memang kalau kita ingin menuntut ilmu, tawadhulah datang muliakan majelis seperti yang disebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Wal asyiru, yang ke-10, ayat takhallaqa bizzuhdi, hendaknya seorang alim itu bisa berakhlak menekuni akhlak zuhud. Zuhud itu apa sih? Zuhud itu adalah memangkas kecintaan kepada dunia. Bukan zuhud itu meninggalkan dunia. Telah salah yang mengatakan zuhud itu meninggalkan dunia. Sebab dunia itu kalau sudah dikirim oleh Allah, enggak ada yang bisa menolak. Banyak orang cita-cita jadi kaya, enggak kaya-kaya. Kalau dikatakan kerja, kerja jungkir balik kok. Sampai istilahnya kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Ada orang kerja keras, lembur, pengen dapat banyak, nyungsep terus. Tapi kalau sudah dipilih oleh Allah orang untuk menjadi orang kaya, ya kaya. Jualan apa-apa jadi duit. Kaya. Tapi zuhud itu di mana? Zuhud itu adalah menanggalkan kecintaan kepada dunia dari hati. Karena dia harus kaya, apapun bentuknya ya kaya, mau kaya. Ya ditandai dengan ya sudah enggak beda lah. Enggak beda antara naik Mercy atau taksi atau angkot. Artinya enggak akan ada, kalau masalah kenyamanan tentu beda kenyamanan. Akan tapi tidak merasa gengsi jika ternyata harus naik angkot. Kalau ternyata dia harus duduk di tempat yang tidak terhormat. Misalnya, bukan tidak terhormat, artinya bukan tempat kehormatan. Kan ada tempat kehormatan. Kadang-kadang gara-gara tidak ditempatkan di kursi yang khusus saja, sudah gerah. Kalau di pesawat mungkin ada yang kelas-kelasannya. Antara yang kelas bisnis sama kelas yang lain nyampe-nya sama juga. Cuman tanpa ada darurat memaksakan dia harus yang apa ini, kelas tertentu. Masuknya aja udah petentang-petentang kayaknya, pakai duit utang itu misalnya. Atau jam sudah bangga-banggaan, jam mewah, jam ini, jam itu. Ya itulah hobi dunia. Tapi ternyata jamnya itu harganya 70 juta, ya memang dia duitnya banyak, sedekahnya juga banyak. Dia senang begitu. Wah, jam kok mahal 10 juta. Tapi dia telah nyumbang 7 miliar, kecil 70 juta. 700 ya. Ini enggak masuk ke dunia, dia menikmati. Tapi itulah sang pecinta dunia, lihat kalau sudah urusan sedekah pelitnya setengah mati. Kerjanya bangga-banggaan dunia. Urusan mobil, urusan cincin, urusan ini. Kalau sudah menjadi kebanggaan di dalam hati dunia itulah, itu hubud dunia, repot itu. Apalagi seorang alim. Banding-bandingan nih, Ustaz itu mobilnya apa sih? Ada setiap Ustaz yang masyhur tanya, mobilnya apa? Alah, mobil Ustaz ini. Sampai suatu ketika, sampai murid pun kadang masuk wilayah kesombongan. Suatu ketika ada seorang alim dari luar negeri, datang ke Indonesia, lihat dasar murid rusak hatinya. Ada seorang alim datang dari luar negeri ke Indonesia, dijemput dengan satu mobil. Mobil tertentu. Ada satu alim lagi, kan punya murid ini. Satu alim lagi punya murid, dijemput juga dengan mobil. Itu urusan mobil yang jemput jadi perbedaan. Wah, kalau guru kita jemputnya pakai mobil ini ya, ajib. Guru kita, guru yang itu hanya dijemput pakai kijang apa gitu. Yang kalau guru kita, ya, dijemput pakai mobil. Jadi sampai urusan alat jemput saja jadi pertimbangan untuk menyombongkan dirinya. Padahal yang dijemput gak pernah mikirin, saya dijemput pakai mobil apa. Mungkin alim itu gak ngerti dia naik mobil apa. Mungkin gak ngerti merek. Cuman dasar murid busu, ya ini loh nanti bakal bangga-banggaan ini. Ini pernah kejadian suatu ketika seperti itu. Sampai istighfar nih. Harus banyak istighfar kita, astagfirullah. Bangga-banggaan dengan mobil mewah. Bangga-banggaan dengan cincin. Bangga-banggaan. Nah ini ilmu seorang alim tidak pantas. Tahallak bizuhdi fid dunya wa taqalluli minha. Taqallul itu adalah membiasakan dengan sederhana maknanya. Taqallul mensedikitkan, artinya apa? Sedikit cukup sebegini, enggak usah deh bermewah-mewahan. Secukupnya. biqadril imkani semampunya. Alladzi la yadhurru bi nafsihi, yang tidak membahayakan dirinya sendiri. Dan termasuk nasihat untuk semua bahwasanya hidup dengan berbangga-banggaan dengan dunia ini tersiksa, lihat. Nyiksa betul, sehingga harus beli rumah sebelum waktunya, beli motor sebelum waktunya, beli mobil sebelum waktunya. Sudah begitu kena tagihan banyak, akhirnya ngambil duitnya orang, korupsi segala macam. Wah. Yang penting tidak membahayakan pada dirinya, obinya, alihi atau keluarganya, alal wajhil mu'tadil, tentunya sedang-sedang deh. Jangan alasannya zuhud padahal orangnya cukup setiap hari ini. Nah, kita harus zuhud, nah. Padahal duitnya bapaknya miliaran. Zuhud, dengar ceramah tadi zuhud. Terus gimana, bah? Kerupuk separuh sehari makannya, nasi putih, zuhud. Terlaluan dia. Zaman penjajahan Belanda, iya ada kerupuk satu. Sekarang zaman kerupuk banyak, murah kok. Minal qona'ati karena qona'ah. Wa aqallu, paling rendahnya darajatil alimi, pangkatnya seorang alim yang paling rendah. Kalau paling tinggi saya sudah tidak mikiri dunia. Derajat paling rendah, paling tidak beginilah. Kata Mbah Hashim. Kalau kamu menjadi orang alim, paling tidak beginilah, paling tidak. Yastaqdir at-ta'alluqa bid-dunya. Dari hati ya, bukan berpura-pura. Yastaqdir. Merasa tidak senang. Jijik. Merasa tidak senang. Keterikatan dengan dunia. Li'annahu a'lam bi-khissatiha. Sebab seorang alim kan lebih tahu tentang kerendahan dunia. Wa fitnatiha, fitnahnya dunia, wa sur'ati zawaliha, dan cepat berakhir kisah dunia ini. Dunia itu akan cepat berakhir, sebelum hari kiamat pun juga kisahnya, kalau orang mati meninggal dunia, meninggalkan dunia, mau tidak mau. Bahasanya sudah pas biar faham, tapi tidak faham-faham juga kita ini. Sudah diterjemahkan dengan bahasa Indonesia yang tepat, meninggal dunia. Maksudnya apa? Fulusmu kau tinggal, meninggal dunia. Maka seratu ta'abiha, banyak capeknya. Dunia itu capek, seenak-enaknya tetap capek. Capek, enaknya dunia juga capek. Naik sepeda katanya capek. Pengen naik motor. Baik. Setelah naik motor, ada bensin. Bensinnya habis. Dorongnya lebih capek lagi daripada dorong sepeda. Punya mobil, capek. Tidur susah. Kalau kemarin punya sepeda. Fahuwa, maka seorang alim itu ahakku, lebih pantas. Bi'adamil iltifati ilaiha, untuk tidak menoleh kepada dunia. Wal istighala bihumumiha. Istighali bihumumiha, untuk tidak menyibuk kemak. Rendah orang yang rakus. Biarpun punya gedung satu, minta gedung yang kedua. Nabi menggambarkan kalau seandainya manusia tomak dikasih lembah emas satu, minta lembah yang kedua. Dikasih yang kedua, minta ketiga. Sampai kapan? Sampai mulutnya dimasuki tanah di liang lahat. Yang mempunyai toko 16 minta toko yang ke-17. Sangat rugi jika orang ternyata dibuai oleh angan-angan dunia, tidak berkeinginan untuk berbuat baik. Beruntunglah orang yang dimudahkan urusan dunianya, tapi untuk akhiratnya sudah kaya raya, perusahaannya banyak, tapi sedekahnya juga banyak. Wah, enak benar tuh orang. Tidak ada bentuk kebaikan kecuali dia telah diberi oleh Allah kemudahan untuk menggapainya. Ada pembangunan masjid, dia bangun karena dia punya duit. Ada pembangunan musola, ikut-ikut, pondok nomor satu dia. Apalagi setiap ada pengumuman tentang kebaikan, ikut. Beruntunglah dia orang kaya. Tapi nasib buruk itu tetangga sebelahnya, pelit, lit, lit, lit, lit, lit. Na'udzubillah. Wa ani Syafi'i, dari Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, Imam Syafi'i berkata, lau usi li aqalin nasi surifa ulaz zuhadi. Kalau seandainya aku memberi pengarahan kepada paling cerdasnya manusia, akan dibawa ke mana sebaiknya orang-orang ini? Maka niscaya surifa ila zuhati, paling enak kalau kita bawa kepada orang yang zuhud. Membawa orang kepada orang zuhud ini akan belajar kebaikan yang luar biasa. Jadi kalau misalnya ini mau dikenalkan ke siapa ini? Tokoh yang paling anu, bawa kepada tokoh yang zuhud. Karena cukup duduk dengan orang seperti itu, akan belajar dengan kesederhanaan. Duduk dengan orang zuhud. Jadi zuhud itu nular. Sudah tahu dia orang kaya raya, Masya Allah, tapi dengan kesederhanaannya. Dengan kesederhanaan, pakai baju sederhana, bajunya enggak bermerek. Ini akhirnya orang duduk dengan beliau sudah enggak gengsi lagi. Tapi ketahuilah, kalau hidup sama orang tamak, hidupnya gaya-gayaan. Sudah ini fakir ngikuti gaya hidupnya orang kaya yang tamak, nyukseplah dia. Di sebuah sekolah misalnya, gara-gara sekolahnya anaknya orang keren, padahal ini orang banyak utang dia. Duduk sama ibu-ibu yang sama-sama jaga anaknya. Ini sebuah sekolahan, sebuah contoh. Tapi contoh ini beneran juga kadang. Ini sebenarnya ibu-ibu lagi nganterin anaknya di sebuah sekolah terkenal favorit di mana. Wah, ini satu ibu atau dua ibu ini sebenarnya di rumah gak ada apa-apanya. Gak punya duit. Cuman mungkin perasaannya kalau sudah kumpul sama ibu-ibu kaya langsung jadi kaya. Wah, setiap hari ibu-ibu bercerita tentang baju, model baru, rumah makan yang termahal, macam-macam ini. Wah, ketularan dia. Akhirnya suaminya di rumah nyungsep ya. Ini ada model-model begitu. Mau enggak bergabung enggak enak. Yuk kita makan di sana, patungan, makan di sana. Dia enggak punya duit. Tapi kalau sudah kumpul sama orang kaya, gayanya kayak orang kaya itu. Kasihan tuh manusia ya. Tapi kalau kita duduk dengan orang yang zuhud, az-zuhad, lihat, dia orang kaya tapi kok dengan kesederhanaannya, subhanallah. Dengan ketawaduannya. Tidak akan muncul kesombongan itu, lihat. Kita akan meniru, lihat. Oh, ini dia punya segalanya. Tapi ternyata tidak pernah malu dia makan seperti itu. Dia punya apa saja. Tidak pernah malu makan di warung yang murahan. Dia punya semuanya. Tidak pernah malu duduk semacam ini. Dia punya semuanya, kekayaan. Tidak pernah malu pakai baju seperti itu. Wow. Yang lain niru. Ini. Makanya kalau orang cerdas itu, akan kau bawa, kalau kau ingin membenahi orang, kau bawa kemana? Yang praktis adalah kepada orang zuhud. Kenapa? Lisanul hal antok min lisanil maqal. Bukan kepada orang alim, loh, orang zuhud. Orang alim tapi su' tadi, malah rusak. Orang alim guayanya urusan dunia, ketularan deh. Tapi orang zuhud yang benar-benar zuhud, siapapun dia, kita duduk dengannya akan ketularan. Kebawa cara hidup zuhud yang tidak cinta kepada dunia. Walita syi'ri. Duh, seandainya aku mengerti. Maksudnya apa? Tentu aku akan, maksudnya gini loh, aku seharusnya seperti itu. Man sadar enggak maksud Allah ya falaita syi'ri itu maksudnya mengingatkan sadar enggak diriku ini man setelah itu nah, orang alim suruh mikir man ahakku minal ulama'i biziyadatil aqli wa kamalihi siapa kira-kira yang lebih sempurna akalnya daripada seorang alim. Tadi hanya sadar orang biasa yang berakal itu sendiri, lihat. Mau kemana? Kalau berakal akan kepada orang zuhud. Nah, orang alim itu seharusnya lebih ngerti. Orang biasa saja, yang penting dia berakal, lihat dia akan senang dengan hidup membawa orang kepada kezuhudan. Orang aqallun nasi, paling berakalnya manusia, itu akan selalu menghantarkan, mendekati kepada kezuhudan, pengen hidup zuhud, kemudian membawa orang kepada zuhud. Kemudian ditanya lagi, siapakah orang yang paling berakal setelah begitu? Yang paling berakal adalah seorang alim. Maka seorang alim semestinya dia paling mendekati kepada kezuhudan. Senang dengan kezuhudan. Waqala Yahya bin Mu'ad, lau kanatid dunya tibron yafna wal akhiratu khazafan yabqa, Berkata Zaidina Yahya bin Mu'ad, kalau seandainya dunia itu adalah lempengan emas, tapi bakal berakhir. Wal akhiratu, dan akhirat itu khazafan, tanah liat yang dibakar, kayak genteng itu, kayak kendi, pecahan. Khazaf itu adalah sesuatu yang keras dari tanah. Tanah keras yang dibakar, kayak genteng gitu. Kalau seandainya dunia itu emas, tapi bakal berakhir. Tapi genteng apa? Akhirat itu genteng, tapi bertahan lama. Lakana yambahi lil aqili, ini saya orang berakal akan ithara. Yambahi lil aqil itharal khazafi, mengutamakan suatu yang abadi biarpun genteng. Alat tibril fani, daripada lempengan tadi. Emas, tibir bisa saja lempengan, isinya adalah emas atau perak, pokoknya lempengan berharga yang berakhir, yang bersirna. Ibaratnya begini loh ya, kamu itu curmi deh, hidupmu 20 tahun lagi, kamu akan diberi kekayaan, Masya Allah, mobil 16. Kemudian makan enak, semuanya enak. Tapi cuman ya, 2 minggu aja. Setelah itu kamu nyungsep melarat, semelalat meratmu. Atau yang kedua pilih, dia pun 2 tahun lagi, sederhana lah, yang penting cukup ya, pakai motor biasa. Tapi setelah itu bertahan lama, sampai 100 tahun enak, ya cukup lah, cukup. Bila seminggu kaya raya lalu nyungsep, orang tidak mau, pasti yang lebih lama. Gambarnya seperti itu. Ya kayak makan sate dalam mimpi sama makan tempe di alam nyata. Pilih mana? Ya, tempe di alam nyata, begitulah. Wa haqiqun liman 'alima, sangat pantas bagi orang yang mengetahui annal mala. Fa kaifa, bagaimana wa dunya khazaf? Sementara dunia itu adalah khazaf. Sesuatu yang bakal berakhir. Fanin, rendah, maksudnya kayak genteng, pecahan genteng yang tidak berarti. Wal akhiratu tibrun baqin, sementara akhirat ada emas yang abadi. Bagaimana kita tidak rindu kepada akhirat itu? Wa haqiqun, sangat pantas. Liman 'alima, bagi yang mengetahui annal mala matrukun liwarithin, bagi orang yang sadar bahasanya dunia itu akan ditinggalkan untuk ahli warisnya. Pemusabun bihadithin, sering juga ada ketimpa musibah, padinya kena wereng, kalau sudah dipanen pakan tikus, mungkin sih. Ayyakuna zuhduhu fiha aqwa min rahbatihi, kalau sudah ngerti keadaan dunia begitu, semestinya orang yang berakal akan mudah untuk zuhud daripada cinta dunia, karena dia kenal akhirat. Watarkuhu akthar min talabi, niscaya kalau orang faham tentang urusan akhirat secara sesungguhnya, niscaya mencari dunia adalah lebih sedikit, lebih banyak meninggalkan pencarian, memburu dunia lebih banyak meninggalkan mencari dunia daripada lebih banyak tidak mencari dunia, sibuk mencari akhirat daripada mencari dunia lalu lupa akhirat. Maksudnya begini, ini suruh berpikir. Kalau orang cerdas, ya, dunia akan berakhir. Dunia dengan segala kerendahan. Dunia akan... Kemudian tahu akhirat itu panjang dan abadi. Kalau iman secara sesungguhnya, niscaya dia tidak akan bekerja untuk dunia sampai mengorbankan akhiratnya. Dan mungkin kalau seandainya pilihannya 2, kalau kau masih ngambil dunia, akhirat yang kau dapat, niscaya dia akan meninggalkan dunia. Sementara kita pun tidak sampai seperti itu. Yang mengambil dunia, ambillah dunia, tapi gunakan untuk akhirat. Boleh orang kaya kok, tapi jangan kekayaan ada di hatimu. Jadikan kekayaanmu adalah untuk Allah. Banyak orang-orang kaya karena Allah. Orang-orang yang diberi oleh Allah rezeki yang melimpah, tapi hatinya dengan Allah, tidak dengan dunia. Sehingga datang perginya dunia, baginya adalah tidak ada beda. Di saat kaya dia syukur, di saat tidak ada dia sabar. Itulah kemuliaan-kemuliaan yang seharusnya ahli ilmu ada di wilayah tersebut. Bukan ahli ilmu malah meracuni orang lain dengan gaya ketamakannya kepada dunia, kecintaan kepada dunia, bangga-banggaan dengan dunia. Kata Imam Ghazali, wah inilah penjahat besar. Bahasa lesannya menjauhkan orang daripada dunia, tapi perilakunya mengajari orang untuk cinta dunia. Imam Ghazali dalam kitab Hidayatul Hidayah. Itu dari ulama, kelas ulama. Ulama kan contoh. Kalau ulama selalu bangga dengan dunia, muridnya bagaimana nanti? Semoga Allah mengampuni semuanya. Allah a'lam bissawab. Baik, syukur katuran kami aturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, para hadirin, para hadirat, para orang tua kami, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Pada kesempatan kali ini kami akan membacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui sosial media. Itu yang pertama datangnya dari Wilby dari Cilacap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum. Saya mau bertanya, gimana kalau uang untuk zakat yang belum dibagikan, terus ada yang mau minjam? Katanya itu penting. Janjinya dia mau membayar dalam waktu 1 minggu. Apakah boleh saya meminjamkan uang zakat tersebut, Buya? Zakat. Kalau zakat fitrah, jangan sampai tidak dikeluarkan sampai hari raya berlalu. Kalau Anda mengemban amanat mengeluarkan zakat fitrah, Anda harus membagi-bagi zakat fitrah. Di hari raya itu paling terakhir, jangan sampai terbenam matahari di hari raya, ternyata zakat fitrah belum dibagi, maka Anda zalim kepada kaum fakir miskin dan hukumnya dosa. Apalagi disimpan di kantor. Pak Raja, Raja siapa kayak gitu misalnya. Wah ini tambah kacau lagi. Bagi-bagi nanti, wah gak benar itu. Baik. Ada pun zakat mal, kalau memang itu adalah yang mengeluarkan diri saya sendiri, saya harus mengeluarkan zakat hari ini. Kalau zakat mal bisa ditunda untuk kemaslahatan, tapi tidak boleh terjauh. Maksudnya ya disiapkan, dikeluarkan. Zakat mal itu segera disampaikan, tidak harus nunggu Ramadan ya. Kalau zakat mal atau zakat harta itu harus dikeluarkan di bulan Rajab, ya keluarkan bulan Rajab. Nah, kalau sudah disisihkan, ini adalah mintinya orang fakir, ini adalah zakat, maka itu bukan duitmu, jangan Anda pinjamkan kepada siapapun. Karena sudah Anda sisihkan untuk orang fakir. Sudah ini, apalagi Anda diamanati membagi zakat. Kalau Anda diamanati membagi zakat, maka itu bukan duit Anda, itu duitnya orang fakir miskin. Ada orang pinjam, Anda pinjemin. Nanggung Anda dan dosa, itu bukan hak Anda. Kecuali Anda orang fakir, kemudian Anda diberi, dapat bagian sebagai orang fakir, maka bagian Anda pinjamkan boleh. Jangan suka deh minjem-minjemkan buang uang yang bukan milik Anda, selesai itu. Termasuk pengurus masjid, terlalu baik, minjemkan kas masjid kepada orang, giliran gak bisa bayar, bingung. Aslinya dari meminjamkan sudah salah. Zakat untuk diberikan, untuk segera disampaikan, agar mereka tidak kebingungan urusan makan, urusan pendidikan sekolah anaknya, urusan kesehatan dan seterusnya, sampaikan. Jadi tidak diperkenankan menggunakan duit zakat kecuali untuk asnaf yang 8 itu dan kepada mereka, diserahkan kepada mereka. Tidak boleh dipinjamkan kepada siapapun dan hukumnya haram dosa. Kalau ternyata enggak kembali wajib menggantinya. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari Maya dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya tentang apa maksudnya harokah istishadiyah dan harokah intihariyah, dan apakah bom bunuh diri di Palestina dibenarkan dalam Islam? Harokah istishadiyah itu istilah satu gerakan mati syahid. Secara zahir semuanya sama-sama cari mati. Orang bunuh diri cari mati. Orang mati syahid cari mati, cuman bedanya adalah apa yang ada di dalam hati dan caranya. Di dalam hati niatnya benar, caranya benar, baru itu mati syahid. Caranya benar sesuai dengan petunjuk syariat. Orang berperang, di dalam hatinya rindu syahadah, maju berperang, mati Secara zahir kan cari mati, mati syahid. Tapi kalau ngebom masjid di Cirebon, itu bunuh diri itu. Orang sholat kok dibom itu. Nah kemudian bagaimana kisah orang yang membawa bom, kemudian di tengah-tengah orang zalim yang selama ini mendzalimi mereka, itu bukan bunuh diri. Contohnya terjadi kepada masyarakat Palestina. Didzalimi orang Israel, gak mau keluar, ganggu terus, teror terus, dan sebagainya. Maka ada yang membawa bom, kemudian masuk dalam komunitas orang-orang yang zalim tersebut yang setiap hari nembakin umat Islam. Dia tahu, saya pun pada giliran juga akan ditembak. Daripada saya ditembak mati, mending saya bersama mereka mati. Nah ini dibenarkan karena apa? Jelas mereka didzalimi, orang Palestina didzalimi, gak ada ujung-ujungnya. Lihat anak kecil ini perempuan. Lalu mereka membuat satu gerakan, yaitu masuk ke kamp mereka, perkampungan mereka, apa markas mereka, lalu membuat ledakan. Nah ini istisyhad. Kenapa? Berjuang kita dalam rangka perang itu. Misalnya di dalam peperangan pun juga ada masalah. Misalnya ada siasat perang, ada dua orang yang lari ke sana mengalihkan perhatian, dia bakal ditembak dan tahu bakal mati. Kau lari ke sana, lari rut. Atau 10 orang suruh lari ke sana. Akhirnya musuh mengarah ke sana, ditembak semua mati. Tapi di saat musuh ke sana, kita bisa nembak sana. Der. 10 orang tidak dianggap sebagai bunuh diri, tapi siasat dalam peperangan. Tapi lo kau bikin bom di Indonesia, itu ya bunuh diri itu. Secara zahir, cuman kebalikan. Secara zahir tidak diperkenankan. Islam pun tidak mengajarkan yang demikian. Cuman waktu ditanya, apakah orang itu pasti bunuh diri? Oh enggak, itu bukan bagian saya. Akan tapi mungkin niatnya benar, tapi salah yang ngajarinya. Yang ngajarinya itu yang salah. Mungkin itu orang polos. Orang polos memang rindu kemuliaan, pengen mengangkat Islam, dikasih petunjuk oleh orang yang salah. Kau bawa bom, bunuh sana tuh. Nah, berarti niatnya benar, tapi caranya salah. Yang demikian secara zahir dia bunuh diri, tapi di hadapan Allah kita serahkan. Semoga diampuni. Karena dia orang mengaku Islam. Cuman yang jelas tindakan mengobom masjid, mengobom di tengah komunitas yang aman itu tidak diperkenankan dalam syariat Islam. Mengebom, meledakkan bom di tempat-tempat aman, biarpun itu orang kafir, gak boleh. Orang kafir kalau hidup bersama kita pun harus kita lindungi kok. Harus kita lindungi. Bahkan kalau ternyata ada gereja yang di sana itu, tiba-tiba ada umat Islam merusak gereja yang sudah resmi dan diizinkan oleh negara selama ini. Kok ada umat Islam merusak, harus kita larang umat Islam. Dan dihukum umat Islam. Gak boleh mengganggu itu, gak boleh. Nah, seperti itu. Jadi perbedaan antara kasus di Palestina atau di tempat-tempat yang tertindas oleh orang-orang yang tidak beriman lalu buat gerakan itu beda dengan kasus ngebom di Kapolres Cirebon waktu itu. Ya kan? Pernah dengar ya? Kemudian ngebom di mana? Di bis dibom. Ada saudara kita, ada anak kecil. Nabi marah anak kecil dibom. Dosa apa anak kecil? Baik. Jadi dibedakan yang demikian itu ya. Maka kalau ada orang tiba-tiba membuat ngebom di tengah masyarakat Indonesia, secara zahir ini adalah pelanggaran yang salah. Cuman kami selalu kembalikan kepada Allah, karena banyak orang tertipu. Dia itu memang orang lemah cara berpikirnya, tapi imannya ada. Ketemu orang Islam direndahkan, kamu harus berani mati. Siap mati, siap mati, siap. Ya ini yang salah yang ngajari. Lah yang ngajari siapa itu? Ada benar-benar ekstremisme itu muncul. Dia tidak dari Islam. Susupan itu bukan dari Islam. Islam mengajarkan keindahan kok. Dalam berperang pun ada aturan main yang cantik. Tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh orang tua, tidak boleh anak-anak kecil, tidak boleh membumi hanguskan peternakan dan perkebunan. Ini kan dalam Islam indah. Sudahlah hei saudara-saudara yang di luar Islam sana. Kalau Anda melihat Islam, lihat ada contoh. Contoh yang ada pada Nabi, bukan penafsiran orang-orang yang salah tafsir. Sahabat Nabi Sayyidina Umar bin Khattab, lihat. Penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih, bagaimana indahnya. Enggak ada penindasan di situ, lihat. Yang agama Nasrani tetap engkau dalam agamamu dan engkau aku lindungi. Dan seterusnya. Islam itu indah, aslinya itu. Kalau ada Islam jedar, itu salah sekolah itu. Salah mengambil guru itu. Cuman apakah mereka langsung neraka? Sebentar, dia ahli la ilaha illallah, semoga Allah mengampuni dia. Tapi jangan ditiru itu caranya, salah. Khusnudzon kepada orang yang mati dalam keadaan mereka adalah sebelumnya beriman,